Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita mungkin membaca dari halaman 86 dulu biar nyambung. Ya. Karena di pertemuan terakhir di tengah-tengah berhentinya. Wa qala fi mawdi'in akhar. Syekh bin Bas berkata di tempat yang lain, "Idza qala ya fulanu ya Abu Bakr ya Umaru isfa'li aw ud'uli hal yakunu min asy-syirkil akbar idza khataba al-mayyit bihadha?" Syekh bin Bas berkata di tempat yang lain, apabila seorang berkata, "Wahai fulan, wahai Umar, Abu Bakar, berikanlah syafaat untukku." Ini kita yakini Umar dan Abu Bakar telah wafat. Ya. Atau doakanlah untukku. Wahai Umar, kau dikubur sana, berdoalah kepada Allah untukku. Apakah ini termasuk syirik akbar jika dia menyeru kepada mayit tersebut dengan ya, nida dia ini, dengan seruan dia ini? Kata Syekh bin Bas al-Mu'allifu Ibn Taymiyyah ta'bayyana annahu minal bid'ah. Ibn Taymiyyah di kitab beliau ini, ya, di kitab Qa'idatun Jalilah, menjelaskan bahwa hal ini termasuk diantara dari bid'ah, wanau laisa min amalis salafis saleh, dan ini bukan termasuk diantara amal-amal saleh. Walam yajzim fihi bi annahu min asyirkil akbari, dan beliau tidak memastikan hal tersebut apakah itu termasuk syirik akbar. Wa jazama akharuna bi annahu min asyirkil akbar, dan kata Syekh bin Bas para ulama yang lain memastikan bahwasanya hal tersebut adalah termasuk syirik akbar. Liannahu du'a'un lil mayyit bima la yaqdiru 'alaih, karena itu termasuk doa kepada mayit yang mayit tidak sanggup untuk merespon atau mengabulkan ya doa tersebut. Talabu syai'in minal mayyit la yaqdiru, itu termasuk meminta sesuatu kepada mayit yang mayit tidak sanggup untuk memenuhinya. La yaqdiru 'alaih, mithlu law talabahu ay yaghfira lahu aw yarhamah aw yunjiyah min kadha. Semisal seandainya dia meminta kepada mayit agar mayit mengampuninya, merahmatinya, menyelamatkannya dari sesuatu hal, dari mara bahaya. Ya. Fa yakun fa qawluhu yad'u laisa min sya'nihi ad-du'a'u ad-du'a'a. Ya, ad-du'a'u apa? Ad-du'a'u isim laisa. Ya, fa qawluhu, maka keadaan dia ya da'u, dia berarti dia berdoa. Laisa min sya'ni ad-du'a. Dia berdoa kepada sesuatu yang tidak dapat bisa berdoa di kuburan fil barzakh. Dia berarti meminta kepada sesuatu yang tidak bisa berdoa di kuburan, di barzakh. Fa kaunuhu yad'u yashfa'u laisa min sya'ni. Maka kondisinya memberikan syafaat, berdoa pada Allah, maka si mayit itu bukan bukan lagi ya, tindakan dia di kuburan. Dia tidak bisa demikian. Wa qatalabahu ma la yamliku fa yakunu min jinsi talabihi al-asya'a al-ukhra. Maka berarti dia telah meminta kepadanya, kepada si mayit, yaitu dengan permintaan sesuatu yang si mayit tidak memilikinya. Maka ini termasuk jenis ya, permintaan yang lainnya. Ini footnote-nya sudah kita bacakan. Sudah dibacakan belum? Hah? Footnote-nya belum dibacakan. Qala Allamah Abdul Latif Ibn Abdul Rahman ya, Ibn Hasan. Ini anaknya penulis kitab Fathul Majid, namanya Abdul Latif bin Abdul Rahman. Kalau Abdul Rahman pengarang kitab Fathul Majid, Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, penulis kitab Fathul Majid Abdul Rahman bin Hasan, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, penulis kitab Fathul Majid, Qurratul Uyun, Al-Muwahhidin, ya. Nah, ini Abdul Rahman bin Hasan ini punya anak namanya Abdul Latif. Abdul Latif ulama juga, min a'immatid da'wah. Nah, beliau punya buku, yaitu judul bukunya Misbahul Dhalam. Ya, Misbahul Dhalam. Tapi beliau berkata di halaman 401. Ini ya, berarti ini footnote-nya belum kita baca. Ah, berarti kita baca sekarang. Ya, harga, baca harga. Tasiru mulhaqatan fil hukmi wasyara'i bima la yastati'uhu fi hayatihi kahidayatil qulubi wa shifa'il maridi wa inabatin nabati wa inbatin nabati wa talabiz dariyati dhurriyyati fala faqa baina qawlir rajuli lil masihi ba'da rafihi a'tini. Itu perkataan dia kepada masih a'tini kada wa kada minal quwati kut. Kalau quwati pakai ta'nya itu marbutoh, ini kut, makanan pokok. Min quwati wa nahwihi wa qawlihi ihdi qalbi ighfir dhanbi wa qad taqaddama anna qawlan nasara ya walidata al-masihi isfa'li lana indal ilahi syirkun bijumatul muslimina walau talaga minha fi hayatiha antashfa'a bidu'ai wal istighfari kamakana yaf'alhu sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi lam yumna min dhalika. Nah, baik, barakallahu fikum. Ya, perkataan Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan. Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, Syekh Abdul Latif bin A'immatud Da'wah. Berkata di kitab beliau Misbahul Dhalam, asbabul adiyatu. Sebab-sebab yang adiyah. Ya, sebab-sebab yang biasa ada pada manusia. Allati yastati'uha al-insanu, yang manusia sanggup untuk bicara, untuk bergerak, mendengar, melihat, makan, menikah, berjalan dan seterusnya. Ini namanya al-asbab al-adiyah. Ya. Fi hayatihi, di kehidupan dia, itu semuanya tanqati'u, semuanya terputus. Ya, terputus bi mautihi, dengan kematian dia. Maka kalau dia mati, dia enggak bisa lagi berjalan. Gak bisa lagi menikah, gak bisa lagi melihat, mendengar, dan seterusnya. Paham sini ya? Ya. Maka itu terputus dengan kematian dia. Kamadalla alaihi al-hadithu. Sebagaimana yang disebutkan oleh hadis. Hadis apa ini? Ya. Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min salasa. Apabila anak Adam mati, terputuslah semua amal dia. Amal dia terputus, dia gak bisa lagi sholat, dia gak bisa lagi zikir, dia gak bisa lagi dakwah, dia gak bisa lagi ini dan itu. Walaupun disebutkan mustasnayatnya, pengecualiannya. Ya. Ya. Illa min salasatin, kecuali tiga hal. Ya. Tiga hal disebutkan. Nah. Taib. Wabidhalika tasiru mulhaqatan fil hukmi wa syar'i bima la yastati'uhu fi hayatihi. Makanya dengan demikian, hal tersebut mulhaqatan. Berarti disamakan secara hukum dan syariat dengan sesuatu yang dia tidak sanggup di kehidupan dia. Kalau dia sudah mati, ya berarti di ini orang soleh, para nabi sekalipun, orang soleh, wali, ya dia ketika hidup dia asbab adiyah, dia bisa bergerak, meminta, berdoa, sholat segala macam. Pas dia wafat, terputus itu semua. Paham gak sini? Ya. Maka ya, dia tidak sanggup semisal di kehidupan dia ini disertakan, disamakan juga semisal apa? Kahidayatil qulub. Ya, maka dia enggak bisa memberikan ya hidayah qalbu, enggak bisa, udah mati. Syifaul marid, menyembuhkan orang yang sakit. Wa inbatin nabat, menumbuhkan tanaman. Wa talabuz dzurriyyati, meminta keturunan, dia enggak bisa. Fala farqa, sudah dipahami sini. Berarti orang mati, ketika dia sudah mati, terputus semua asbabul adiyahnya. Paham gak sini? Nah ini logika ini kalau kita pahami, maka akan terbantahkan logika musyrikin yang mereka menganalogikan orang yang mati itu seperti orang yang hidup. Jadi mereka meyakini orang yang mati itu bisa berdoa di kubur, sholat di kubur, ya, meminta kepada Allah di kubur. Makanya itu keyakinan mereka. Paham gak sini? Ya. Jadi mereka meyakini itu. Kalau mereka datang ke kuburan Syekh Abdul Qadir Jilani atau ketika mereka manggil, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, tolong saya. Mereka meyakini nanti Syekh Abdul Qadir Jilani akan bangun berdoa pada Allah. Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah tolonglah dia. Dan seterusnya. Nah ini logikanya musyrikin. Musyrikin sejak kapan? Musyrikin sejak zaman Quraisy, bahkan musyrikin sejak zaman Nabi Nuh. Logikanya kayak begitu. Ya, kita kenal berhala besar kaum Taif, yaitu Lata dengan di fathah, dengan di tasdid, boleh tanpa tasdid, di takhrif Lata. Tapi kalau di tasdid Lata itu adalah gambaran utuh orang soleh yang telah wafat. Yang mereka gambar, mereka pahat jadi patung, kemudian mereka berikan kubah, ada kuncennya, diibadahi. Apakah orang yang beribadah kepada si Lata tadi meyakini memberikan ibadah kepada Lata, wahai Lata ampuni aku? Tidak. Mereka meyakini Lata itu Lata yalutu, isim fa'il dari Lata yalutu, yaitu ini riwayat Ibnu Majah, Ibnu Abbas dan yang lainnya, yaitu meyakini bahwasanya si Lata ini adalah orang soleh yang suka memberikan donasi roti gratis karena dia tukang mengadon roti kepada jamaah haji. Ya, jamaah haji yang dijalankan syariat tersebut oleh kaum jahiliyah. Ya, kaum jahiliyah musyrikin Quraisy. Nah, mereka meyakini Lata di kuburan itu tetap berdoa. Makanya ketika mereka melakukan kesyirikan, hujah mereka demikian. Mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak beribadah kepada dia kok kecuali agar dia mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'auna indallah. Dan orang-orang yang beribadah pada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, mereka tahu ini enggak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya, mereka hanya mengatakan, "Oh, ini kan nanti pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah." Karena dia sekarang ketika kami meminta kepadanya, dia otomatis meminta kepada Allah. Wahai Lata, tolong aku. Langsung dia bilang, ya Allah, dia meyakini. Si Lata ini berdoa pada Allah. Ya Allah, tolong dia. Dia sedang minta tolong pada aku. Nah, ini logika musyrikin Quraisy. Nah, logika musyrikin Quraisy ini harus dibatalkan dari sini. Paham sini gak? Suyudi. Nah. Ya. Taibarakalabiku. Ya. Mana tadi? Fala farqa baina qawlir rajuli lil masih. Maka ucapan mereka ini, ucapan musyrikin yang meyakini bahwasanya orang-orang soleh, wali yang telah wafat, para sunan, para habaib, para jengan yang telah wafat di kuburan, meyakini bisa, ya, memiliki kewenangan, memiliki aktivitas ibadah, bahwasanya asbabul adiyah yang tadi disebutkan di masa hidup, yang kita yakini kalau sudah wafat asbabul adiyah itu terputus. Kalau logikanya musyrikin Quraisy, asbabul adiyah seorang wali, orang soleh di kuburan sekalipun tidak akan terputus. Ya, paham gak sini? Maka ketika mereka minta kepada orang soleh, kepada sunan, kepada wali, kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, mereka minta, wahai Abdul Qadir Jilani, wahai Syekh Badawi, wahai Syekh Abdul Qadir, tolong aku. Nah, ini kata Syekh, perhatikan. Maka tidak ada perbedaan baina qawli rajul, baina qawli rajuli, antara ucapan orang tersebut, ya, lil masih, ini tidak ada perbedaan antara ucapan dia dengan ucapan seseorang Nasrani, orang Kristen, yang dia berdoa kepada Al-Masih, yaitu Isa bin Maryam, ba'da raf'ihi, setelah Isa bin Maryam diangkat, bukan ba'da mautihi, ya, tapi ba'da raf'ihi, karena kita meyakini bahwasanya Isa bin Maryam belum wafat, ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubihalahu barrafa'ullahu ilaih, ya. Nah, yang diserupakan saja. Mereka tidak membunuh atau menyalibnya. Namun Allah mengangkatnya. Ya. Nah, seorang Kristen berkata kepada Isa, ba'da rafihi, "A'tini kada wa kada, wahai Yesus, berikanlah aku ini dan itu. Minal quti, apakah berikan saya makanan pokok? Wa nahwihi." Ya, dan semisalnya. Atau ucapannya, "Ihdi qalbi, berikanlah petunjuk kepada kalbuku, ighfir dzanbi, ampunilah dosaku." Wa qad taqaddama anna qawlan nasara, dan telah berlalu bahwasanya ucapan orang-orang Kristen yang menyatakan, ya walidat al-masih, wahai ibunya al-masih, berarti siapa? Maryam, atau yang mereka panggil siapa? Bunda, Bunda Maria. Ya, isfa'i lana indal ilah, berikanlah syafaat di sisi kami, untuk kami di sisi Allah. Itu adalah syirkun bi ijma'il muslimin, kata Syekh bin Baz. Itu adalah kesyirikan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Walau talaba minha, seandainya si Kristen tadi meminta kepada Maryam, Bunda Maria, fi hayatiha, ketika Maryam masih hidup, an tasma'a bi du'ai wal istighfari, agar Maryam memberikan syafaat dengan doa dan istighfar, memohonkan ampunan. Wahai Maryam, doakan saya agar saya diampuni oleh Allah. Maryam berdoa, ya Allah ampunilah dia. Nah, kalau begini, kama kana yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam ashabihi lam yumna dzalik. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW bersama para sahabat, maka tentu hal ini tidak dilarang. Paham gak sini? Nabi SAW, para sahabat datang kepada Nabi SAW minta agar berdoa. Atau Nabi SAW meminta kepada Umar bin Khattab yang hendak melaksanakan ibadah umrah, Nabi berdoa, Nabi berkata kepada Umar, la tansa Nabi da'watika salih, ya, janganlah engkau lupakan kami dengan dalam doamu yang saleh tadi, dalam doa. Ya, kalau seperti ini lam yumna min dzalik, maka hal tersebut tidak dilarang. Namun masalahnya mereka tidak berkata kepada Maryam, tidak berkata kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa atau Maryam masih hidup. Tapi mereka mengatakannya ketika Isa dan Maryam ya sudah tidak ada lagi di bumi. Maryam sudah wafat, Isa sudah diangkat. Begitu juga kalau mereka berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Abdul Qadir Jalani masih hidup, Syekh tolong dong, saya ini sakit. Terus gimana? Sembuhin saya gimana? Pijit ke atau apa? Refleksi? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Tapi kalau sudah wafat? Enggak boleh. Nah. Taibar kalau begitu. Sudah? Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang waqad jazama. Ya, waqad jazama. Nah, tafadhal, dibaca sini. Ya, siapa? Si mana? Syekh Anwar, pardon. Allati syaraha fiha dinul islami wa qaidatuhu amrani. Terus qala inna hadha min jinsi talabi rizqi wa talabi ghawati ghawsi ghawsi bijamihi bijamihin bijamihi anna illan kullan kullan la yuqda bihi wa la yamlikuhu al-mas'ulu su'ila qila lahu munadatu rasuli ba'da mautihi yaqulu ya rasulullah kada wa kada wa anta kada wa fa'alta kada wa anta ya rasulullah ya sayyidi hal yasihu hada fa ajaba in kana min babil istighdari mislu assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya nabiyullah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu fala ba'sa amma ala wajhin ka'annahu yad'uhu aw yunadihi fa yakhsha minhu ay yuftana aw yaftina an-nasa aw yaftina an-nasa lakin idza ma kana fihi du'aun la yakunu syirkan lakin tarkuhu aula nah. Baik, dari mana Syekh Anwar? Waqad jazama jama'atun min a'immati da'wati. Sekelompok ulama dari kalangan a'immatu da'wah. Siapa itu a'immatu da'wah? Itu para ulama yang meneruskan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Arab Saudi. Ya. Kata Syekh Shalal Al-Auzan, representasi terakhir dari a'immatu da'wah di zaman ini ada Syekh bin Baz. Ada siapa? Syekh bin Baz. Yang merupakan gambaran utuh dari a'immatud da'wah. A'immatud da'wah adalah para ulama, para imam yang meneruskan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengentaskan kesyirikan. Ya. Mengentaskan kesyirikan di seluruh alam terutama di negeri Saudi Arabia. Nah, para ulama yang mengikuti jejak-jejak beliau, baik anak cucu beliau atau yang lain. Qaisy bin Baz bukan anak cucu beliau. Tapi kalau ulama-ulama yang di ujungnya ada alu syekh, itu adalah anak cucu beliau. Semisal penulis kitab Fathul Majid tadi, atau penulis kitab Misbahul Dalam tadi, ya, Syekh Abdul Latif, maupun bapaknya Syekh Abdul Rahman bin Hasan, itu adalah a'immatul da'wah dari keturunan beliau. Ada yang bukan dari keturunan beliau, semisal Syekh Babutain, Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh bin Baz, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Ini adalah a'immatul da'wah. Ya, a'immatul da'wah. Baik. Nah, sekelompok ulama dari kalangan a'immatul da'wah jazama bihada, telah memastikan hal ini. Memastikan apa? Memastikan kekufuran orang yang meminta kepada si mayit. Ya. Minhum Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Di antara mereka adalah Syekh Abdul Rahman bin Hasan, yaitu penulis kitab Fathul Majid tadi. Fi risalatihi, di dalam risalah beliau, allati syaraha fiha, yang beliau mensyarah di situ, yaitu kitabnya, judulnya, risalahnya, itu Dinul Islam wa qaidatuhu amran. Agama Islam kaidahnya adalah dua hal. Qala, nah ini judul bukunya, Dinul Islam wa qaidatuhu amran. Beliau berkata, inna hadha min jinsi talabil rizqi wa talabil ghawsi. Maka hal ini ketika dia berkata kepada si mayit, wahai pulan, tolong saya. Ini adalah termasuk di antara permintaan rezeki, permintaan keturunan, permintaan pertolongan, talabul rizqi wa talabul ghaus, permintaan pertolongan. Ya, bijamiin anna kullan la yuqdaru alih. Ya. Bijamiin, karena keduanya ya, sama-sama. Itu bahwasanya keduanya itu la anna kullan la yuqdaru alih. Bahwasanya keduanya, yang meminta dan yang diminta, itu memang sama-sama tidak disanggupi. Ya, tidak sanggup dia untuk memenuhi ya, permintaan dia tadi. Alaih, wala yamlikuhu al-mas'ulu. Dan yang seperti itu tidak dimiliki oleh yang diminta. Ya, kalau dia datang kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Abdul Qadir Jalani namanya al-mas'ul. Yang meminta namanya as-sa'il. As-sa'il dan mas'ul sama-sama enggak punya. Kenapa? Karena sama-sama makhluk. Tapi suila Syekh bin Baz ditanya, wa kada kila lahu munadatul rasuli, menyeru Rasulullah SAW ba'da mautihi, setelah wafatnya beliau, semisal mengatakan ya Rasulullah kada wa kada, wa Rasulullah demikian dan demikian, tolong saya. Ya, wa anta kada wa fa'altu kada wa anta ya Rasulullah ya sayyidu hal yasihu hada, atau dia mengatakan wa anta kada dan engkau demikian wa ya Rasulullah fa'altu kada, aku melakukan ini dan itu, wa anta ya Rasulullah sedangkan engkau wa ya Rasulullah ya sayyidi wahai tuanku, apakah hal ini boleh, hal yasihu hada, apakah perbuatan ini dibolehkan. Ya, fajabah, maka beliau menjawab. Ini sudah dibaca. Ya. In kana min babil istihdar. Ya, semisal kalau bab ini adalah manggil Rasul seperti ini dari bab istihdar, itu yang seolah-olah dia itu hadir. Ya, semisal orang ketika berselawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, perhatikan tuh alaika alaikannya. Ya Nabi salam alaika. Tuh lihat alaika. Ada alaika alaikannya kan. Wahai Nabi, wahai Rasul, semoga salam tercurah kepadamu. Wah, ini namanya istihdor. Seolah-olah menganggap itu ada. Ya, perhatikan. Paham sini? Ya, semisal assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ayuhan Nabi, fala ba'sa, maka yang seperti ini tidak mengapa. Ya, amma ala wajhin, ini sudah dibaca belum? Adapun dalam bentuk ka'annahu yad'uhu, ya, seolah-olah dia berdoa kepadanya, wa ya Rasul ampuni aku. Nah, ini kan berdoa, ya enggak? Ya Rasul tolonglah aku. Nah, ini berdoa. ya, au yunadihi, atau menyeru kepadanya, wahai Rasulullah tolong aku, fayakhsha minhu, kemudian dia menjadi khasyah kepada Rasul, takut pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. An yuftana, dia takut terfitnah, au yaftinan nas, atau memfitnah manusia. Maka ini enggak boleh. Paham enggak sini? Ini bukan istihdar. Yang boleh itu istihdar. Istihdar. Paham enggak sini? Nah, sama kayak kita masuk kuburan. Nah, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum ahla diyar. Ya. Minal mu'minin wal mu'minat. Nas'alullah lana walakum al-afiyah. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah itu kan kita ucapkan. Assalamualaikum ahla diyar. Ya, diyar. Jamak dari dar. Ya. Assalamualaikum ahla diyar. Ahla kuburan ini. Wey, selamat. Semoga selamat, semoga keselamatan tercurah bagi kalian wahai warga komplek ini, TPU ini, ahli diar. Ente ngomong sama mayit, wah. Ente ngomong sama mayit, ini istihdor namanya. Paham enggak sini? Hah? Ini mimba bil istihdor, seolah-olah itu hadis. Sama kayak orang selawat kan? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu bukan maksudnya. Kamu ngajak ngomong Rasul ya? Itu mimbar bil istihdar. Ya. Makanya para ulama berselisih ketika lagi tasyahud awal akhir. Ya, boleh enggak selawatnya? Assalamu alaika ya Rasul atau assalamu ala nabi? Pakai domir, pakai kata ganti nabi atau pakai domir mukhatab langsung? Waduh, ada yang telepon lagi. Lagi kajian. Siapa sih? Oh, istri saya. Pos 2. Mesti dibedain kali ya, handphone live kajian sama pribadi. Hah? Terputus. Nah, ya gitulah. Orang lagi ditelepon nyawanya. Mana lagi tadi? Ada nyambung lagi gak? Ya. Nah. Lakin idza kana fihi du'aun la yakunu syirkan, lakin tarkuhu. Lakin idza ma kana fihi du'aun, namun jika dia ya mengajak bicara kepada mayit yang tadi apa namanya tidak terdapat unsur doa di situ, ya. Mana lagi tadi? Lakin tarkuhu aula. Namun yang seperti itu lebih baik ditinggalkan. Ya. Yang lebih baik ditinggalkan. Enggak boleh kayak gitu. Kecuali mimba bil istihdar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, berikutnya amma idza nada ya Rasulullah. Nah. Fadal dibaca sini. Nah, Dimas, Dimas baca Dimas. Amma idza nada ya Rasulullah unsurni au isfahni au isfi maridi fahada ainu syirki lakin ba'dun nasi fi khutabihi fi khutabihi khutabihi khutab jama' dari khutbah yaf'alu hadhi al-asya'a ya habib ya habibi ya Rasulullah fa'altu wa fa'altu la yakunu du'aan la yakunu du'aan min babil istihdari lakin law akbarta bi ibarat law ubbirat bi ibaratin ahsana qala as-sa'ilu idza aktsaru ini bacanya apa nih ahsanu apa ahsana ahsan ahsan apa lakin law ubbirat bi ibaratin ahsana ahsana khobar dari kana mahdhuf dan jawab lau la kana ahsana. La kana ahsana. Ini boleh. Ya. Terus qala sa'ilu idza aktsaru min hadza idza aktsara fi'il madi fa ajaba tarku hadza aula li'annahu qad yatunnu ba'dun nasi annahu yaqulu ya rasulullah ighfirli wansurni qad yajurruhu ila syirki. Baik. Amma idza nada, adapun jika seorang menyeru ya Rasulullah unsurni, tolonglah aku, awishfa'li, wahai Rasulullah berikanlah syafaat untukku, ishfi maridi, wahai Rasulullah sembuhkanlah penyakitku, wa hadza ainun syirk, maka inilah hakikat kesyirikan. Ya, kalau dia mengajak Rasul, wahai Rasul, ya, kayak tadi mimbab listidor, ya Nabi salam alaika wa ya Rasul, keselamatan kepada engkau, nah itu mimbab listidor. Tapi kalau diminta, wahai Rasulullah tolonglah aku, berikanlah kesembuhan padaku, berilah syafaat padaku, maka ini hakikat ainu syirki, inti kesyirikan, hakikat kesyirikan. Lah itulah syirik, itu bahasa kita. Lakin ba'dun nas fi khutbihi, namun sebagian orang, sebagian khotib-khotib di dalam khutbah-khutbahnya, qad yaf'alu hadhihi al-asya', terkadang mereka melakukan ini. Ya, dia mengatakan ya habibi ya Rasulullah, fa'altu wa fa'altu. Dia mengatakan, dia enggak doa memang. Wahai ya habibi, wahai Rasulullah, fa'altu fa'altu. Ya, dia seolah-olah demikian. La yakunu du'aan, memang itu bukan bentuk doa. Mimba bil istihdar, seolah-olah itu Rasulullah hadir. Lakin law ubirat bi ibaratin ahsan. Namun kalau diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang lain, tentu akan lebih baik, lebih selamat. Ya. Kenapa? Karena nanti sebagian orang menyangka, oh dia sedang berdoa tuh kepada Rasulullah. Paham enggak sih? Kita pun mungkin pakai ibarat begini. Wahai Rasul, seandainya engkau hadir saat ini Rasul melihat kerusakan umat, wahai Rasul. Nah itu kan ya, doa gak kepada Rasul? Enggak. Nah, kita kalau ungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang jauh dari adanya prasangka orang awam, oh itu doa, nah itu lebih bagus. Ya, jadi kita ganti, jangan wahai Rasul seandainya, kita ganti seandainya Rasul hadir, tentu Rasul akan, nah begini-begitu. Nah itu lebih bagus daripada kita katakan wahai Rasul, seandainya engkau wahai hadir, wahai Rasul, saat ini wahai Rasul, di zaman yang penuh fitnah ini wahai Rasul. Ya enggak? Nah, kalau kita ganti dengan ibarat yang lebih selamat dari adanya prasangka orang awam, oh itu berarti boleh tuh ngajak doa kepada, berbicara kepada Rasul, Rasul kan doa wafat. Nah itu lebih utama. Kita ganti dengan ibarat apa misalkan, ya Rasul, apa seandainya Rasulullah hadir di saat kita seperti ini. Nah itu kan tidak ada kemungkinan sama sekali ngajak bicara Rasulullah. Ya kan? Karena seandainya. Ah. Baik. Ya, semisal Rasulullah SAW berkata kepada ya Umar, "Law kana akhi Musa hayyan, ma wasa'atu hila tibai." Seandainya saudaraku Musa saat ini masih hidup, nah, ini jauh lebih bagus dibanding dengan seandainya engkau wahai Musa hadir saat ini. Gitu kan? Nah, Nabi Rasul langsung ke kata ganti orang ketiga saja. Seandainya Musa saudaraku hidup saat ini, masih hidup saat ini, nah, dia tidak selamat kecuali dengan mengikuti aku. Barakallahu fiikum. Ya, taib. Qala sa'il, penanya berkata kepada Syekh bin Bas, idza aktsara min hadza, jika dia sering mengucapkan hal ini, dia sering mengucapkan wahai Rasulullah kayak gitu. Fa jaba, maka Syekh bin Bas menjawab, tarku hadza aula, meninggalkan hal ini lebih utama. Dia naqad yazunnu ba'du nas, karena terkadang nanti sebagian orang akan menyangka annahu yaqul ya Rasulullah ighfirli. Sebagian orang bodoh akan menyangka, wah oh, itu dia sedang ngomong tuh, wahai Rasulullah ampuni aku, wahai Rasulullah tolonglah aku, waqad yajurruhu ila syirki. Dan hal ini, duga-duga semacam ini dari orang awam akan menyeret mereka kepada kesyirikan. Ya, paham gak sini? Ya, jadi kita mesti pintar-pintar menempatkan kata di depan orang awam. Ya, ketika menggunakan babul istihdar, ya kita ganti aja dengan kayak tadi. Ya seandainya Rasulullah hidup di zaman sekarang, daripada kita katakan, ya Rasulullah, kalau engkau kau lihat wahai Rasulullah zaman sekarang wahai Rasulullah, ah itu ada nanti akan ada kesalahpahaman. Maka diganti aja dengan seandainya Rasulullah hidup zaman saat ini. Nah, kan begitu. Tapi Mas Alatun, nah, pertanyaan. Ini ada permasalahan. Nah, dibaca sini. Ya. Tafadhol. Nugraha, mana Nugraha? Hah? Di rumah, ngapain dia? Sakit. Sakit pula. Nah. Repi-repi, baca repi. Paris, Paris. Baca Paris. Masalatun, nah, ini ada permasalahan. Inna majaza talabuhu asy-syafa'ata bina Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa yaumil qiyamati wa yaumil qiyamati. Ya. Fi hayatihi wa yaumil qiyamati. Nah, diperbolehkan hanya saja diperbolehkan meminta syafaat kepada Nabi itu di masa hidup beliau atau nanti di hari kiamat. Minta syafaat kepada Nabi. Wahai Rasulullah, doakan saya. Nah, itu minta syafaat pada Nabi. Sebagaimana Ukasyah ya berkata pada Nabi, ya Rasulullah, udzuallaha li ya, udzuallaha an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakanlah aku agar aku termasuk di antara mereka 70 ribu orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang Nabi bersabda, "Wa minhum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab." Ya. Mereka ada di antara mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ukasyah serta-merta berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku agar aku termasuk di antara mereka. Ya Rasulullah, li ayyan yaj'alani udallah an yaj'alani minhum." Kata Rasul, anta minhum. Nah, itu minta syafaat pada Nabi. Dibolehkan kami masih hidup dan di hari kiamat. Hari kiamat semua orang datang kepada Adam. Adam menyerah, datang pada Nuh. Nuh datang pada Ibrahim. Ibrahim menyerah, datang pada Musa. Musa menyerah, datang pada Isa. Isa menyerah. Dan Isa mengatakan, coba pergi ke Muhammad. Nah, mereka minta, wahai Muhammad, berikan syafaat, syafaatul uzma, minta disegerakan hisab karena sudah terlalu lama berdiri di arosot di padang mahsyar tadi. Ya. Namun kemudian Rasul berkata, "Na'am analaha." Ya, saya yang bisa. Nah, namun telah disebutkan sebelumnya bahwasanya Rasulullah SAW tidak serta merta langsung, "Ya, kamu dapat syafaat tidak." Tapi dapat izin dari Allah. Ya. Dan juga orang yang diberikan syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah SWT. Ya. Taib, mana lagi tadi? Nah, pada hari kiamat, kenapa likudratihi? Karena kemampuan beliau. Ala dalika, atas hal tersebut, fa innahu yastati'u, maka beliau sanggup ayyataqaddama, beliau maju kepada di hadapan Allah. Wa yas'aluhu rabbah, beliau berdoa, meminta kepada Rabbnya, beliau berdoa, memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau panjatkan di dunia. Ya. Nah, ini makanya nama-nama Allah itu tidak terbatas 99. Ya. Di hari akhirat nanti Nabi memuji Allah dengan pujian-pujian nama-nama Allah yang tidak pernah Allah sebutkan di dunia. Ya, makanya Nabi berdoa, ya. Ya, Allahumma ana abdi wa ibnu abdik. Aku adalah wa ana abduk, ibnu abdik, anak hambamu, anak hamba perempuanmu. Ya. As'allah as'aluka bikulismin, ya, bikulismin lak. Aku mohon pada engkau ya Allah dengan perantara berwasilah dengan nama-nama yang kau miliki. Ya. Yang kau ajarkan pada hamba-hambamu. Awis ta'sarta bil fi ilmil ghaibi indak. Atau dengan nama-namamu yang engkau sembunyikan di ilmu ghaibmu. Yang itu nanti akan diungkapkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW diilhamkan oleh Allah untuk mengungkapkan nama-nama tersebut. Nama-nama Allah. Ya, nanti di akhirat. Nabi sujud panjang dengan sujud yang panjang. Sehingga Allah panggil, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul tusma' wasfa' tusyafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, ucapkanlah engkau akan didengar. Berilah syafaat, engkau diberikan izin untuk memberikan syafaat. Nah, ya, maka Nabi meminta kepada Allah li talibi, untuk orang yang meminta kepada beliau, li annahu hayyun baina adhurihim, karena Nabi SAW itu berada hidup di tengah-tengah mereka. Amma fid dunia, adapun di dunia fa ma'lumun, maka ini sudah diketahui. Laisa dzalika khassan bi, bahwa hal tersebut tidak khusus untuk beliau. Bal huwa 'amun lahu wa li ghairihi, maka ini umum mencakup beliau dan juga selain beliau. Fa yajuzu lil muslim ay yaqula li akhi, maka boleh bagi seorang muslim berkata kepada saudaranya, isfa'li ila rabbi fi kada wa kada, bi makna ud'ullah li. Maka boleh bagi seorang muslim berkata, ya, berikan dong syafaat untukku kepada Rabbmu yang begini begitu. Ya, maknanya doakanlah kepada Allah untuk kebaikanku. Ya. Pak Nur Ali datang ke Pak Ainur. Ya, doain saya dong agar saya bisa bersabar di hari-hari yang berat ini. Hari apa Pak Nur Ali? Ya, hari makan Indomie 40 hari. Loh, itu hari kesabaran, butuh kesabaran kan. Minta doa, misalnya Pak Nur Ali gak kuat gitu. Gimana nih fitnah beratnya nih. Hah? Fitnah Indomie 40 hari. Kan? Gimana di luar fitnahnya berat. Di rumah puasa 40 hari, wah berat ini. Maka berdoa, ya, pada oleh Allah berikanlah saya kekuatan. Gitu kan. Minta syafaat ya. Ke Pak Edi. Pak Edi sama saya juga. Gak habis-habis lagi Indominya. Contoh aja. Kalau contoh itu ya jangan dipikirin. Biar nyambung ya. Mana lagi? Wa yajuz lil maqulahu, maka boleh bagi yang dikatakan dzalika ayyas alallaha wa yashfa li akhi, untuk memohon pada Allah, misalkan yang Pak Edi yang didatangi Pak Nur Ali, Pak Edi doain saya dong. Nah, Pak Edi ini makul lah, ini nama yang dikatakan. Ya, maka boleh Pak Edi ini yang dikatakan ini yang di request dimintai untuk berdoa, dia berdoa pada Allah, meminta pada Allah, memberikan syafaat pada saudara. Idza kana al-matlubu, jika konten permintaan tersebut mimma abahallahu talabahu, termasuk di antara hal-hal yang Allah perkenankan untuk diminta. Iya enggak? Boleh enggak? Boleh. Bisa, ya. Ya, semisal ya, doakanlah saya agar saya diberikan keselamatan. Kan dia bisa berdoa demikian. Ya udah, saya berdoa ya Allah, berikanlah dia keselamatan. Bisa enggak? Bisa. Nah, ini termasuk doa yang diperkenankan. Wa ma yaumul qiyamah, adapun hari kiamat, falaisa li ahadin ayyas fa li ahadin ila ba'da idni. Illa ba'da idnillah. Maka tidak ada seorang pun dapat memberikan syafaat kepada orang lain kecuali setelah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Taqau ba'da idnillah, maka syafaat tersebut terjadi setelah izin dari Allah. La qabla idnillah, bukan sebelum izin dari Allah. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idni. Siapakah yang dapat memberikan ya syafaat di sisinya kecuali setelah dapat izin darinya. Wa mahalatul maut, adapun pada keadaan kematian, ya kalau sudah wafat, fahiya khalatun khasatun la yajuzu ilhaquha, maka ketika sudah wafat itu keadaan yang khusus, tidak boleh disamakan bihalil insan qoblal maut, dengan keadaan seorang sebelum wafat, wala bihalihi ba'dal ba'si wan nusyur, ya, dan juga tidak boleh disamakan dengan keadaan dia setelah dibangkitkan, ya, dikumpulkan. Kenapa? Lin kita amalil mayit wartihanihi bikasabihi. Karena sudah terputusnya amal mayit, ya, dengan, dan juga karena irtihannya, dimintai pertanggungjawaban dia amalannya bikasabihi, dengan segala amal apa yang telah dia lakukan. Illa mastasnahu asy-syari'u, kecuali yang dikecualikan oleh sang pemutus syariat. Wala yajuzu ilhaquhu bidzalik, maka tidak boleh disamakan hal tersebut. Lihat footnote nomor 1 panjang itu. Footnote-nya panjang ya. Tafadhal dibaca Syekh Ainur. Min syubahil mutaakhirin. Nah, ini diantara syubhat mutaakhirin. Berarti ini syubhat ini muncul belakangan dari para penyembah kuburan, ya. Nah, terus ada mutafriti bainal ahya'i wal amwati. Ah, tidak mau bisa membedakan antara yang hidup dan yang mati. Terus qala nusamhana fil asnad asinnatil haddad. Ini nama kitab beliau Asinnatil Haddad. Aduh, enggak paham berarti. Ya, Ibnu Sahman adalah salah satu a'immatud dakwah, penerus dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Punya kitab namanya Asinatul Haddad di halaman 176. Beliau berkata, terus qad kana min al-ma'lumi anna al-mayyita idza mata faraqat ruhuhu jasadahu wa dhahabat hawasuhu wa harakatuhu bil kulliyati wa sara rahinan fi thuri fi saro jasadan bila ruhin annahu la yanfa'ul hayya wala yujibu wala yujibu da'watahu idza du'a'u idza da'ahu idza da'ahu wala yasma'u wala yuhithu idza staghatha bihi wa idza kana wa idza kanat, ada tambahan itu tahnya ta sakinah arwahul anbiya'i alladhi hum akmalun nasi wa kadhalika awliya'i wa kadhalika awliya'u wa salihuna fil fi'a'la illiyina fayamna'u aqlan wa syar'an fayamtani'u aqlan wa syar'an wa fatratan wa kudrat fitratan wa kudrat qadran wa qudran wa qadran qadran anna al arwaha allati fawqal masma fawqa samawati as-sab'i wa fi a'la illiyina annaha tasma'u du'aan du'a ahli al-ardi wa tanfa'uhum wa tatasarrafu fi mudarih hadha mahalun qat'an wa dalalun mubinun. Ada juga taibar kalau fikrum. Di antara syubhat mutaakhirin dari kalangan penyembah kuburan, penyembah kubur. Mereka walaupun enggak merasa nyembah kubur, tapi kalau minta kepada penghuni kubur, minta kepada makam, ya, di makam Syekh Abdul Qadir Jilani, minta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, itu namanya kuburi. Kalau banyak kuburiyun, ubah dulu kubur, penyembah kuburan. Ya. Ini diantara syubhat mutaakhirin yang belakangan. Ada mutafriq, tidak membedakan antara hidup dan mati. Qala Ibnu Sahman, berkata Syekh As-Sahman di dalam kitab beliau As-Sinnatul Haddad halaman 176. Qad kana min al-ma'lumi anna al-mayyita idza mata wa faraqat ruhuhu jasadah. Nah, ini telah diketahui apabila mayit jika dia telah mati dan berpisah roh dengan jasadnya, wa dhahabat hawasuhu, dan indra-indranya telah hilang, waharakatuhu, gerakannya telah hilang, bilkuliyati, secara totalitas, ya, sara rahinan, maka jadilah dia rahinan, bertanggung jawab. Ya, fisaro, saro maksudnya di bumi, maksudnya dikubur. Ya, di kuburan dia bertanggung jawab, ditanya marabbuka wa madinuka wa ma wa man nabiyuka. Ya, jasadan, itu dia bertanggung jawab secara jasad. Nanti kalau ya dia ini telah berpisah jasadnya itu, bila ruhin tanpa roh, annahu la yanfa'u al-hayya, bahwasanya dia sudah tidak dapat memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup, wala yujibu da'watahu, tidak mampu menjawab doa orang yang masih hidup yang berdoa kepadanya. Ya, idza da'ahu, jika orang yang masih hidup berdoa kepadanya, wala yasma'uhu, tidak mampu mendengar ucapan orang yang masih hidup tadi, wala yughisuhu, tidak mampu menolongnya, idastaghosa bihi, apabila orang yang masih hidup beristighosah meminta pertolongan dikala sulit kepadanya, kepada si mayit. Wa idza kanat arwahul anbiya alladziina hum akmalun nasi. Nah, apabila arwah para nabi itu adalah yang para nabi merupakan manusia yang paling sempurna, demikian pula para wali dan orang-orang saleh, mereka berada fi a'la illiyin, di puncak illiyin, di surga. Annaha tasma'u, mana tadi? Fayam, mana tadi? Fayam tani wa'aklan, maka mustahil secara akal, secara syar'i maupun fitrah dan juga kemampuan, annal arwaha allati fawqas samawati sab'i, ya, bahwasanya para roh yang berada di atas tujuh lapis langit dan berada di illiyin yang tertinggi, annaha tasma'u du'a an ahli al-ardi, dapat mendengar doa orang yang masih hidup di bumi. Wa tanfa'uhum, dapat memberikan manfaat kepada mereka. Wa tatasarrafu fihim, dapat memberi dapat berperan terhadap mereka, memiliki kewenangan dia kepada mereka yang masih hidup. Ya, ini keyakinan para pecinta film horor. Ya. Kan pecinta film horor gitu, meyakini Susana udah mati masih bisa hidup, belas dendam, ya, sama si Bokir. Nah, itu, ya, meyakini kayak gitu. Berarti meyakini orang yang mati itu masih punya, ya, kekuasaan, kewenangan di bumi mau balas dendam, ya, karena pakunya dicabut. Nah, ini keyakinan khurafat ini. Nah, ya, wah, kita berhasil dong ditipu oleh. Mereka, iya, buktinya saya juga tahu kan, ditipu kita ini, ya kan, film horor semua begitu, semua film horor yang di kuburan yang telah mati balas dendam, begitu, mau ceritanya apa kayak, pasti begitu, ya enggak, mana ada film horor meyakini yang mati gak bisa bergerak lagi, dia disiksa di kubur, itu mah bukan film horor. Film hidayah itu. Tapi barakallahu fikum, ya. Ini akidah kayak ini rusak nih, akidah khurafat. Nah, ini beredar di tengah masyarakat, di TV-TV, ya, kita pun berhasil mereka cekoki. Ya, sehingga orang-orang kalau lewat kuburan takut entar ada yang bangun dari kuburan. Nah, iya kan? Iya, wah, TPU malam-malam. Kalau takut begal ya takut tabii enggak apa-apa. Males saya ngelot TPU. Kenapa? Tahu begal oh iya enggak apa-apa. Takut tabii. Kenapa? Takut ntar ada yang bangun. Nah, ini. Ada yang bangun. Oh, kalau ada penampakan ya itu jin. Tiba-tiba keluar dari kuburan, cus gitu kayak film-film itu. Cus, nah, itu jin. Mau membodoh-bodohi kita biar kita punya keyakinan yang dikubur masih bisa memberikan mudarat, memberikan manfaat, itu tujuannya. Ya, paham ke sini? Jin mengarahkan kita ke jalan kesyirikan itu banyak ceritanya, banyak skenarionya. Ya, berhasil dijalankan oleh tukang skenario, para produser, para sutradara film horor. Ya, film horor. Iya, kan begitu. Sehingga lewat kuburan malam-malam takut. Kalah sama tukang kuburan, tukang gali kubur di depan tuh. Hah? Iya. Dia tiap pagi ya kan nongkrong tuh yang di ada warung kopi tuh. Kalau kita lewat malam di situ dia ngopi-ngopi ngerokok. Gak takut dia ada yang bangun. Ngopi ngerokok dia. Yang udah ngaji masih takut. Allah musta'an. Aduh. Ini bermasalah ini. Mana lagi tadi? Sekarang mana lagi? Ya. Mana? Wahada muhalun qat'an ini ya. Maka ini adalah muhal, kemustahilan yang secara pasti, wadolalun mubinun, dan inilah kesesatan yang nyata. Fa inna Allah qala, Allah taala berfirman. Baca di sini. Zaki baca Zaki. Yugisuna au yanfa'unakum ba'da an kanu rufa'atan rufa'atan la yamlikuna ilan usihim naf'an wala yadfa'una anha dharran fa kaifa bi ghairihim hadha min ahmalil muhali amhalil muhali lakin haulai al-musyrikin lakinna haulai al-musyrikin qad fasadat nuhuruhum wa fitruhum fitr jamak dari fitrah, ini kan ukul jamak dari akal. Terus amma tanbiyahu alaihi assalatu wassalamu ailam takun ajasaduhum rufatan fahum la yasma'u du'a man yad'uhum fa innahum fil rafiqil a'la fi a'la 'aliyina fala yalzamu man min adami aqlil ardi li wahamihim jamak dari laham luhumahum mansub maf'ul bih dari aql masdar beramal amal fi'il ya, terus annahum yasma'una man da'a baik. Dari mana Zaki bacanya? Allah Taala berfirman, wahum an du'aihim ghafilun. Sedangkan mereka yang diberikan doa itu lalai dari doa yang dipanjatkan kepada mereka. Ya. Wa kullu man da'a ahadan minal amwat wal ghaibin wal anbiya'i was salihin. Ya, maka semua orang yang berdoa kepada siapapun, orang mati, orang yang tidak hadir, para nabi, orang saleh, faman dunahu, apalagi yang di bawah mereka, di bawah derajatnya nabi, orang saleh. Ya, dia berdoa kepada makam artis, ya. Dia datang ke kuburan artis yang telah mati, Nika Ardila, ya. Wah, Nika Ardila gitu kan sering tuh kuburan artis-artis yang didatangi. Mana lagi tadi? Fal mad'u, maka yang diseru, ya, yang dijadikan objek doa, ghafilun an du'a'i da'ihi. Itu lalai, tidak mampu mendengar dari doa orang yang berdoa kepadanya. Binususil Qur'an, berdasarkan ketetapan Al-Qur'an. Fakaifa yusawwiqu aqlu akilin, maka bagaimana mungkin akal orang yang berakal dapat membenarkan annahum yughisun, dapat membenarkan bahwasanya si mayit bisa menolong manistagosa bihim, ya, menolong orang-orang yang minta pertolongan kepada mereka, ya, au yanfa'unahum, atau memberikan manfaat kepada orang yang berdoa kepada mereka, ba'da an kanu rufatan, setelah si mayit ini, si mayit yang dijadikan tempat berdoa, setelah dia jadi rufatan, sudah hancur, ya, sudah mati jasadnya, la yamlikuna lahum li anfusihim naf'an wa la yadfa'una anhum darran, yang mereka ketika sudah mati tidak memiliki untuk mereka diri mereka sendiri manfaat, tidak dapat menolak untuk diri mereka sendiri mudarat. Ya, kalau dia enggak beramal disiksa kubur, enggak bisa nolak, enggak bisa nangkis. Ketika dipukul oleh malaikat mungkar nakir pakai godam, dia enggak bisa nangkis. Artinya la yadfa'una anha darran, itu maknanya. Tidak dapat menolak mudarat yang menimpa mereka. Ya, paham enggak sini? Fakaifa bighairihim, gimana lagi dengan yang selain mereka? Ya. Hadza min amhalil muhal, maka ini termasuk di antara kemustahilan yang paling mustahil. Lakinna haula'il musyrikin, namun mereka kalangan musyrikin, qad fasadat uquluhum wa fitruhum, yang akal-akal dan fitrah mereka telah rusak. Ya. Amal anbiya alaihim assalatu wassalam, adapun para nabi alaihi wassalam, wa in lam takun ajsaduhum rufatan, walaupun jasad mereka tidak hancur, ya enggak? Pak, jasad para nabi hancur enggak? Enggak, karena nabi bersabda apa? Innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Allah mengharamkan bagi bumi memakan jasad para nabi. Makanya di masa Umar bin Khattab ketika di perjalanan di Syam sedang menggali sesuatu, ternyata tergali sosok manusia utuh. Kukunya memanjang, rambutnya memanjang, masih segar. Nabi Daniel. Maka Umar memerintahkan agar dikuburkan di malam hari di tempat yang tidak akan disangka oleh orang itu kuburan, dan jangan diberi tanda, supaya orang tidak tahu di situ ada kuburan. Ya. Makanya makam para nabi semuanya, kata Ibnu Taimiyah, itu tidak ada yang mengetahui tempatnya kecuali makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makam para nabi enggak ada yang tahu tempatnya di mana. Oh, itu makam Ibrahim dekat Ka'bah itu apa? Itu makam, Mas, bukan kuburan. Makam, belajar tasrif, koma ya kumu, kiaman. Makam itu isi makan, tempat berdirinya Ibrahim pernah singgah di situ. Bukan kuburan Ibrahim. Aduh. Kemarin saya ke Jordan itu kan ya, ke Palestina. Wisatanya aneh-aneh. Ke makam Nabi Musa. Nabi Musa makamnya banyak amat. Di Nebo, di Palestina, di Sinai. Yang benar yang mana ini? Nah, yang di Jericho juga ada. Empat jasad satu. Memangnya Nabi Musa ada empat? Oh, itu makam tempat berdiri. Cuman salah dibikin kubah, soalnya itu kuburan. Nah, ya. Makom itu tempat berdiri. Ya. Di Hebron, itu sinagog termulia kedua di Israel, ya, bagi orang Yahudi. Bagi dua, antara masjid dan sinagog di Hebron. Ya, Sipsipan. Nah, itu ada makam banyak, makam Ibrahim, makam Yakub, makam apa lagi? Ishak, makam Yusuf. Wah, itu tempat berdiri, bukan kuburan situ. Apalagi ngaco, Nabi Yusuf itu ada di mana? Di Mesir, kok kuburannya di Palestina. Nah. Tapi itu diagungkan oleh orang Yahudi, orang Nasrani, dan sebagian orang Islam yang bodoh-bodoh. Diagungkan. Ngaco. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf di Mesir? Jasadnya dibawa tulang belulangnya. Dusta, Nabi Yusuf nabi, tidak akan dimakan dagingnya oleh bumi. Ya. Di mana tempatnya? Allah alam gak diketahui, udah Allah sembunyikan. Kuburan para nabi gak ada yang diketahui satu pun. Nah, makamnya apa? Jasad para nabi itu tidak dimakan oleh bumi. Ya, mana tadi? Wa in lam takun jasaduhum rufatan. Nih, makam para nabi mayitnya, walaupun jasad mereka tidak hancur, fahum la yasma'una du'a man yad'uhum. Namun walaupun tidak hancur, mereka tidak mampu mendengar doa orang yang menyeru kepadanya. Ya. Fa innahum fi rafiqil a'la fi a'la'iyyin. Mereka di tempat tertinggi, di kedudukan yang tinggi. Makanya ketika di Isra Mi'raj, Nabi Musa di langit pertama berjumpa dengan Adam. Sudah berjumpa sama Adam. Langit kedua berjumpa dengan Yusuf. Langit ketiga, langit kelima berjumpa dengan Musa. Langit ketujuh berjumpa dengan Ibrahim. Memang betul ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, Isra ke mana? Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Betul, para nabi Allah kumpulkan semua di Masjid Al-Aqsa. Salat di belakang Rasulullah, Rasulullah jadi imam. Itu Allah hadirkan ke bumi. Salat di malam itu aja. Setelah itu para nabi semuanya Allah angkat lagi ke langit. Allah angkat lagi ke mana? Ke langit. Hidup. Buktinya Rasulullah konsul dengan siapa? Nabi Musa. Hidup gak? Hidup. Sampai berkali-kali lagi. Wah, umatmu gak sanggup. Udah, 50. Naik lagi Rasulullah. Berapa? Oh, umatmu gak sanggup. 5 umatmu gak sanggup. Malu saya. Oh, udah. Musa. Dialog sama Nabi Musa. Ya. Di masa Rasulullah berarti Nabi Musa udah wafat belum? Sudah. Ya. Nah, para nabi tinggi sana di ala iliyin. Ya. Fala yarzamu min adami aqlil ardi luhumahum, maka tidak mengharuskan ya bahwasanya bumi tidak memakan daging-daging mereka, annahum yasmauna min du'aihim man da'ahum, tidak mengharuskan bahwasanya mereka mendengar orang yang berdoa kepada mereka karena mereka sudah berada di atas langit. Qala Ibnu Sahman aidan fi hurjatil wadiha. Syekh Ibn Sahman berkata lagi di kitab beliau Hujjah Wadiha, wa amma man za'amahu hadha rafidi, adapun yang disangka oleh sang rafidah ini ya, itu apa yang sangkanya min adami tafriq bainal hayyi wal mayyiti, orang rafidah ini yang tidak membedakan berdoa pada orang yang hidup dan yang mati ya, famannu'un syar'an wa aqlan, maka ini terlarang secara akal syariah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yastawil ahya walal amwat, tidaklah sama antara yang hidup dan yang mati. Inna Allah yusmi'u man yasha, Allah memperdengarkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan engkau wahai Nabi tidak dapat memberikan pendengaran kepada orang yang telah mati di kuburan. Allah berfirman yang di ayat yang lain, walladzina yad'una min dunillah, dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, la yakhluquna syai'an, padahal yang diibadahi tersebut, yang dijadikan tempat doa tersebut, tidak dapat menciptakan apapun. Wahum yukhlaqun, sedangkan mereka diciptakan. Amwatun, dia amwat, orang mati. Wairu ahya, bukan yang hidup. Wa ma yashuruna ayya yub'atsun, dan yang mayit-mayit tadi, yang diibadahi tadi, tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Tapi cukup sampai sini, insyaAllah nanti kita lanjutkan lagi. Subhanallah wa bihamdik, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.